Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ya, ada beberapa hal yang ingin kita garis bawahi berkaitan dengan apa yang tadi telah kita baca. Poin pertama tentang hadis iftiraqul ummah. Bisa kita katakan memang mayoritas para ulama menilainya sebagai hadis yang kuat. Namun Saukani berpendapat bahasanya hadis iftiraqul ummah adalah hadis yang dhaif. Yang kemudian pendapat Saukani ini kemudian kemudian diikuti oleh sejumlah muasirin. Ya, dan sebagian muasirin menguatkan alasannya dari sisi makna, alasan untuk melemahkan hadis iftiraqul ummah dari sisi makna dengan apa yang tadi telah kita baca. Kemudian satu hal yang menarik tadi di paragraf terakhir atau sebelum terakhir yang tadi kita baca, beliau menyampaikan bahasanya pembahasan tentang ahlil bid'ah, pembahasan tentang 72 golongan itu adalah pembahasan tentang berkaitan dengan ahlul ilmi, berkaitan dengan orang-orang yang berilmu. Demikian juga pembahasan tentang ahlus sunnah, ta'ifah mansurah, firqatun najiyah, itu adalah pembahasan berkaitan dengan orang-orang yang berilmu. Sedangkan orang awamnya mengikuti orang berilmu yang dia ikuti atau perlu rincian sebagaimana yang tiga rincian yang telah kita baca di awal kaidah. Maka tiga rincian di awal kaidah ini berdasarkan tadi paragraf terakhir ini adalah membahas tentang masalah kategorisasi untuk orang-orang awam. Ini kategorisasi untuk orang-orang awam. Kemudian kalimat terakhir yang tadi kita baca tentang mu'dham, mayoritas ad-da'awat al-mu'asirah, gerakan-gerakan dakwah kontemporer yang tidak menisbatkan kepada salaf secara musamman, secara isi ajarannya, isi dakwahnya dari sisi akidah dan manhajnya, maka beliau sampaikan ini adalah minal firaqil halikah, di antara 72 golongan yang terancam dengan neraka. Ya, maka ini adalah vonis untuk kelompok. Dan vonis untuk kelompok itu bukan berarti vonis untuk semua person dan individu dalam kelompok tersebut. Nih, maka kalau untuk individunya, maka nanti butuh rincian lagi apakah dia orang awam ataukah dia orang yang berilmu. Kalau dia orang awam posisinya di mana dari tiga pembagian yang telah disebutkan, maka ini adalah penilaian untuk kelompok dakwah atau mu'dham dakwah al-mu'asir, mayoritas gerakan-gerakan dakwah kontemporer. Namun yang perlu dicamkan baik-baik, vonis kelompok itu adalah vonis untuk ajaran kelompok. Itu bukan vonis untuk semua individu dalam kelompok. Ketika misalnya para ulama atau sebagian ulama mengatakan kelompok A itu kelompok yang menyimpang, gerakan A itu adalah termasuk adalah ahli bid'ah, maka itu adalah vonis untuk kelompok, bukan vonis untuk semua. Ya, orang yang ada dalam kelompok tersebut. Adapun semua orang yang ada dalam kelompok tersebut, adapun orang-orang yang ada dalam kelompok tadi perlu rincian. Apakah ada orang yang berilmu? Berilmu tentang ajaran kelompoknya dan penyimpangan ajaran kelompoknya, namun dia tetap ngotot, membela-bela. Ataukah sekedar orang awam? Maka tidak bisa disamaratakan. Maka anggapan bahasanya vonis kelompok itu adalah vonis untuk semua anggota kelompok, vonis untuk semua individu, adalah anggapan yang keliru. Kemudian kita masuk pada poin berikutnya, al-qaidatu rabi'atu wa thalathun, kaidah yang ke-34. An-nadharar ahlal bid'ah 'alal muslimin qad yakunu. Ini bahasanya bahaya dan efek samping atau keburukan ahlil bid'ah terhadap kaum muslimin secara umum, qad yakunu, boleh jadi a'zam, lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir. Maka dikutiplah dua ayat berkaitan dengan orang-orang munafik. Wa minan nasi, maka di antara manusia, man ada orang yaitu orang munafik, yu'jibuka kauluhu fil hayatid dunya, yang ucapannya itu membuatmu terkagum-kagum. Engkau demikian terpesona dengan ucapannya yang memukau. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Wa yusyidullaha, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi. Alama fil qalbihi, atas isi hatinya. Wa wa'alatul khisam, dan dia adalah orang yang sangat sengit dalam berdebat dan orang yang hobi membantah. Dan Allah Ta'ala berfirman, lau kharaji fikum, seandainya mereka orang-orang munafik itu ikut berangkat perang di tengah-tengah kalian, mazadukum, maka tidaklah mereka memberikan tambahan kepada kalian kaum muslimin kecuali kerusakan, bukan tambahan kekuatan. Wala auda'u khilalakum, dan mereka akan membuat kerusakan di tengah-tengah kalian. Yabghunakumul fitnah, mereka menginginkan fitnah untuk kalian. Mereka mencari untuk kalian al-fitnah-fitnah, yaitu bencana dan malapetaka. Mereka menginginkan bencana dan malapetaka untuk kalian. Namun sayangnya, fikum sama'una lahum, di antara kalian orang-orang yang betul-betul beriman, ada yang hobi mendengarkan dan terpukau dengan perkataan mereka. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dafu bagi ha'ula wa utwanihim, menolak atau mencegah kezaliman mereka-mereka dan permusuhan mereka-mereka, yaitu ahli bid'ah, ala dhalika wajibun alal kifayah bitifakil muslimin. Kemudian telah kita baca kalimat ini, adalah fardu kifayah atas seluruh kaum muslimin, bukan fardu ain. Seandainya bukan karena adanya orang yang Allah bangkitkan untuk mencegah bahaya mereka-mereka, niscaya rusaklah agama. Dan kerusakan agama itu lebih besar daripada kerusakan mereka terhadap agama, lebih besar daripada kerusakan berkuasanya orang-orang kafir. Al-adu min ahlil harbi, musuh dari kafir harbi. Karena mereka-mereka musuh, yaitu orang kafir harbi, jika mereka menguasai atau menjajah satu negeri kaum muslimin, mereka tidaklah merusak hati, tidak merusak akidah, tidak merusak agama. Wa mafia, dan apa yang ada di dalam hati minadin berupa agama, ila tabaan, kecuali itu derivat, bukan pokok. Pokoknya mereka menginginkan untuk menjajah, untuk menguasai satu negeri. Boleh jadi karena kekayaan alamnya, boleh jadi karena minyaknya, boleh jadi karena yang lainnya. Setelah mereka kokoh di situ, baru mereka kemudian bawa misionaris dan sebagainya. Wa amma ulaika, adapun mereka ahli bid'ah, maka mereka yufsidunal quluba ibtida'an, sejak awal mereka merusak isi hati, merusak keyakinan, merusak agama. Ya, waqal, dan Ibnu Taimiyah juga mengatakan, hadza ma'a amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi ahli bid'ah, dalam hal ini adalah khawarij, dalam banyak hadis yang sahih. Wa maruya min annahum, dan hadis yang diriwayatkan tentang bahasanya mereka orang-orang khawarij adalah syarru qatla tahta adimis sama, adalah sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Khairu qatilin man qataluhu, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh orang-orang khawarij. Maka jika orang itu khawarij itu mati, maka mereka adalah syauqatlah, sejelek-jelek orang yang terbunuh. Dan jika ada orang yang dibunuh oleh khawarij, maka dia khairu qatilin. Jadi sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh khawarij. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Abu Umamah dan diriatkan oleh Tirmidzi dan lainnya, yang derajatnya hasan. Adapun kalimat perkataan Syekhul Islam bahwa ruya di sini tidak mengisyaratkan kelemahan hadis. Namun ruya di sini mengisyaratkan kalau beliau menyampaikan hadis ini bil makna, isi hadis. Kata-kata ruya itu punya dua makna dalam perkataan para ulama. Terkadang ruya diriwayatkan itu mengisyaratkan kelemahan hadis, dan terkadang mau mengisyaratkan kalau beliau menyampaikannya secara bebas, menyampaikan isi hadis secara bebas dan tidak tanpa bermaksud mendhaifkan, menilai dhaif atau lemah hadis tersebut. Makna hadis ini mereka adalah ay annahum syarrun 'alal muslimina min ghairihim. Bahasa mereka khawarij itu lebih jelek, lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada yang lainnya. Karena sesungguhnya mereka yaitu orang-orang khawarij tidak ada satupun orang yang lebih jelek atas kaum muslimin minhum daripada khawarij. Mereka lebih jelek dan lebih berbahaya bagi kaum muslimin dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Karena mereka orang-orang khawarij itu mujtahidina, orang-orang yang sungguh-sungguh mengeluarkan seluruh energi mereka fi qatli kulli muslimin, untuk membantai setiap muslim. Lam yuafiqahum, yang tidak cocok dengan faham mereka. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan harta kaum muslimin. Bahkan ini sebagian sekte khawarij adalah menghalalkan membunuh anak-anak kecil dari kaum muslimin. Sebagian sekte khawarij, sekte kalau enggak salah Azariqah. Itu semua yang tidak sepakat dengan mereka adalah orang yang kafir halal darahnya, termasuk anak-anaknya. Mukafirin alahum, dan mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka mutadayyini nabi dhalika, merasa dapat pahala dengan itu semua. Maka mereka bersemangat luar biasa. Karena mereka merasa beragama, merasa beribadah kepada Allah, merasa dapat pahala yang besar dengan membantai orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Ini susah sebenarnya. Merasa dapat ganjaran, gimana mau disadarkan? Enggak merasa bersalah. Mutadayyinin. Mereka merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan itu. Kenapa kok bisa semacam itu? Bantai anak kecil. Merasa dapat pahala dengan semacam itu. Li'idhami jahlihim. Karena keterlaluan mereka dalam bodoh. Mereka itu bodoh dengan bodohnya keterlaluan. Dan karena demikian parahnya bid'ah mereka yang menyesatkan. Kemudian masih perkataan Syekhul Islam Taimiyah di Fatawal Kubra, beliau katakan, oleh karena itu banyak kasirun mas, seringkali yakun ahlil bid'ah. Ahlil bid'ah itu ma'al kudrah, jika mereka berkuasa, mereka serupa orang kafir. Ahlil bid'ah, syiah dan yang lainnya, itu jika berkuasa, jika dia yang pegang kekuasaan, maka mirip dengan sikapnya orang kafir terhadap kaum muslimin. Mirip dalam masalah menghalalkan untuk membantai mukminin, orang-orang yang beriman, dan mengkafirkan mereka. Sebagaimana kelakuan khawarij, mu'tazilah, jahmiyah, dan turunan sekte-sekte turunan mereka. Maka sama persis dengan orang kafir. Orang kafir berkuasa, maka mereka akan bantai kaum muslimin. Ahlil bid'ah berkuasa, maka mereka akan bantai orang-orang di luar kelompoknya. Lakin fihim, akan tetapi untuk ahlil bid'ah ini, cara mereka dalam membantai orang di luar kelompoknya ada beberapa macam. Man yuqatilu bi ta'ifatin mumtani'ah. Ada orang yang memerangi orang di luar kelompoknya namun dengan ngegrup, dengan kelompok yang, dengan cara berkelompok yang kuat. Mumtani'ah punya imun, punya daya lindung. Artinya mereka adalah kelompok bersenjata yang terlatih. Baru mereka bikin aksi. Artinya aksi mereka dalam bunuh orang di luar kelompoknya tidak aksi personal. Namun berkelompok. Mereka susun kekuatan, mereka jadikan mereka kelompok yang kemudian memang betul-betul hebat, bersenjata, terampil bersenjata, dan seterusnya kemudian mereka melakukan aksi. Bikin onar dengan secara berkelompok, tidak personal. Nah ini Khawarij dan Zaidiyah. Baminhum man yas'a fi qatlil maqdur 'alaihi min mukhalifihi. Dan ada orang, ada juga aliran sesat yang berupaya untuk menghabisi semua orang yang bisa dihabisi. Min mukhalifi, asal itu menyelisihi mereka. Tidak sepaham dengan mereka, tidak sepakat dengan mereka. Bisa dihabisi, akan mereka habisi. Tidak nunggu harus mereka berkelompok. Enggak nunggu harus mereka bersenjata berkelompok. Aksinya enggak harus nunggu aksi kelompok, namun aksi personal. Wah ini saya bisa, enggak bisa orang ini saya habisi. Ima bisultanihi, boleh jadi dia habisi dengan, dia berkuasa untuk membunuh orang tersebut dengan kekuasaannya, au bihilati, atau dengan triknya, dengan tipu dayanya. Ya, inilah sikap ahli bid'ah ketika mereka berkuasa. Gimana kalau mereka tidak berkuasa? Wa mal ajiz yusbihunal munafiqin. Dan aliran-aliran sesat dalam Islam itu, kalau mereka tidak punya kuasa, mereka lemah, mereka mirip-mirip orang munafik. Mirip-mirip dengan orang munafik. Apa yang mereka lakukan? Mereka gunakan takiyah, mereka gunakan nifak, kebohongan. Mereka tidak menampakkan diri, jati diri mereka yang asli, mereka enggak akan tampilkan. Jika ada data-data tentang jati diri mereka yang asli, mereka akan dustakan. Oh, itu kan di sana, bukan di sini. Oh, itu kan kampanye hitam, black kampanye, atau macam-macam. Maka mereka akan dustakan. Kahalil munafikin. Sama persis dengan sikap orang-orang munafik. Maka jika mereka lemah, mereka seperti orang munafik. Jika mereka berkuasa, seperti orang kafir. Kok bisa semacam itu? Wadzalika li'anal bid'ah mustaqqatun minal kufri. Karena bid'ah itu pecahan dari kekafiran, bagian dari kekafiran. Pecahannya, meskipun pecahannya ini tidak sampai jadi kafir ya, namun dia adalah pecahan dari kekafiran. Karena orang-orang musyrik dan ahli kitab Yahudi Nasrani, jika mereka berkuasa, maka mereka akan memerangi orang-orang yang beriman. Dan orang musyrik, ataupun ahli kitab Nasrani dan yang lainnya, ma'al ajiz, ketika mereka lemah, tidak punya kuasa, yunafikunahum. Maka mereka akan bersikap munafik dengan orang-orang yang beriman. Kami adalah agama kasih sayang, macam-macam. Begitu kalau lemah. Gitu. Kalau mereka lemah, maka mereka akan munafik dengan orang-orang yang beriman. Orang kafir semacam itu. Mereka akan cari muka. Kami ini agama kasih sayang, kami ini mencintai, macam-macam bahasa yang halus-halus. Kalau lemah, kalau punya kuasa, nah kelihatan asli taringnya, nanti akan berangus ke muslimin. Itu kondisi orang kafir. Mereka tetap aja Nasrani, namun ketika mereka lemah, Nasrani nasrinya yang halus, nasrinya yang ini, penuh toleran dan sebagainya. Enggak punya kuasa. Dan kalau mereka berkuasa, ya, keadaannya mereka akan memerangi dan menghabisi kaum muslimin. Dan benar apa yang beliau katakan, karena itulah yang terjadi dalam sepanjang sejarah. Tidak hanya di masa silam, di masa kita sekarang, ini pun demikian keadaannya. Kalau orang kafir itu lemah, ya, maka mereka baik. Mereka baik. Orang Buddha lemah di Indonesia, ya baik. kuat di rohingnya, wah ya, sehabis-habisnya. Demikian juga orang-orang kafir di tempat-tempat yang lain. Maka sejak masa silam kondisinya semacam ini. Sebagaimana yang beliau katakan. Sedangkan orang yang beriman, wal mu'min, adapun orang yang beriman, maka yang dituntunkan bagi seorang mu'min, ma'al kudrah, jika punya kuasa. Gimana orang yang beriman? Kalau dia, mereka punya kuasa, dan ini kita bicara masuk, bicara syariat. Nah, yang Allah syariatkan. Artinya, kalau kemudian ada oknum lainnya, kan, kita bicara masuk, yang disyariatkan. Yang bicara syariat untuk orang yang beriman. Nah, kita tidak bicara oknum dan kelakuan orang Islam. Ya, boleh jadi ada orang Islam yang tidak sesuai dengan syariat yang Allah tuntunkan untuk mereka. Adapun orang yang beriman, maka menurut syariat, jika mereka berkuasa, punya kewajiban untuk menegakkan agama Allah, ya, biasa bilimkan sesuai dengan kemampuan, dengan melakukan peperangan dan yang lainnya. Ya. Namun peperangan tersebut ketika harus perang dengan orang kafir pun ada adab-adab, ada etika-etika yang harus diperhatikan. Tidak asal perang. Adapun jika orang yang beriman yang dituntunkan ketika ajiz, ketika tidak punya kuasa dan lemah. Maka yumsik menahan diri. Amma ajaza anhu. Menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan. Contohnya al-intisar. Membalas. Ditekan, membalas tidak bisa. Karena lemah posisinya. Ya, maka sabar. Tidak memaksakan diri untuk membalas secara fisik dan secara senjata. Padahal tidak punya kemampuan. Maka sabar. Namun, maka yumsik. Tahan diri, jangan membalas secara fisik. Terus gimana? Wayaspir, sabar atas bencana yang menimpanya. Namun min ghairi munafaqah. Namun tidak boleh ada kenifakan. Tidak boleh kemudian menampakkan kenifakan karena dengan alasan posisi lemah. Namun dituntunkan baginya untuk melakukan mudharah. Mudharah itu berkata-kata yang baik, yang sopan, yang halus. Namun tidak sampai merusak agama. Tidak ada kata-kata meridai dan menyetujui kekafiran atau sejenis itu. Maka dituntunkan adalah mudharah. Kalau munafaqah, maka boleh jadi sampai menyetujui. Ada kata-kata menyetujui kesesatan. Ya. Atau kemudian mengatakan semua agama sama. Ya, biar supaya aman. Ya. Ya, maka kemudian terucap ucapan kekafiran, ucapan persetujuan dan keridhaan. Kemudian yang dituntut adalah mudharah dan mengucapkan bima yukoh alih jika dipaksa, maka mengucapkan satu perkara yang Allah telah jadikan farojan makhrojan jalan keluar wa farojan dan kelapangan. Kalau memang betul-betul dipaksa. Betul-betul pemaksaan untuk ucapkan kekafiran. Maka boleh mengucapkan ucapan kekafiran. Jika tidak, maka mudharah. Walihada oleh karena itu, maka ahlussunnah menyikapi ahlul bid'ah. Bilaksi kebalikan dari sikap ahlul bid'ah terhadap ahlussunnah. Ahlul bid'ah jika berkuasa seperti orang kafir. Jika lemah seperti orang munafik. Ahlussunnah. Dalam ahlu sunnah dalam artian ajaran ya, ahlu sunnah dalam artian ajaran, bukan ahlu sunnah dalam artian person, oknum. Nah, nanti kalau person ya, boleh jadi ada yang tidak sesuai dengan ajaran ya. Kita bicara ahlu sunnah di sini maknanya adalah ahlu sunnah sebagai ajaran. Oleh karena itu ahlu sunnah menyikapi ahlul bid'ah kebalikan dari sikap ahlul bid'ah. Gimana? Jika ahlu sunnah berkuasa atas ahlul bid'ah, maka dia tidak akan zalim dengan ahlul bid'ah. Tidak akan mendzalimi dalam bentuk mengkafirkan. Tidak, cuma membid'ahkan saja. Cuma membid'ahkan. Itu ahlul bid'ah. Tidak akan mengatakan kafir dan halal darahnya. tidak akan melakukan kezaliman dengan vonis kafir. Kenapa? Karena yang menjadi haknya adalah vonis bid'ah. Kok dikasih vonis yang lebih? Jadi kafir, ini zalim. Tidak ada kezaliman dalam bentuk membunuh, menghabisi dan yang lainnya. Namun mereka akan perlakukan ahli bid'ah dengan perlakuan yang adil. Yang Allah perintahkan. Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada Haruriyah, kepada Khawarid dan Qadariyah. Dan jika pada akhirnya haruslah Ahlus Sunnah berjihad memerangi ahli bid'ah, maka sebagaimana jihadnya Ali ketika memerangi Khawarid. Bagaimana jihadnya? Ba'dal i'dhar wa ikumatil hujjah. Maka setelah al-i'dhar, setelah diberi uzur, setelah berusaha untuk dimaklumi, kemudian dianggap karena tidak tahu, kemudian ikumatul hujjah. Karena ada i'dhar, setelah itu ikumatul hujjah. Dianggap mereka ini boleh jadi ikut-ikutan, boleh jadi tidak tahu duduk perkara sebenarnya, maka kemudian ada proses ikumatul hujjah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib ngutus Ibnu Abbas untuk berdialog sebelum perang dengan Khawarij. Dikirim dulu Ibnu Abbas untuk berdebat dengan mereka. Setelah Ibnu Abbas dikirim, maka ribuan orang bertobat dengan hujah-hujah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Yang masih ngotot, kemudian itulah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ketika berjihad harus memerangi ahli bid'ah, maka perangnya ahli sunnah adalah mengikuti jalan yang telah dituntunkan oleh, telah dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak langsung main serang. Ada proses ikumatul hujah, ada proses dakwah. Adapun mayoritas atau yang seringkali digunakan oleh ahli sunnah terhadap ahli bid'ah adalah baikot. Wal mana' minal umur. Dan melarang berbagai hal yang akan dengan sebab hal-hal tersebut akan muncullah dan tersebarlah bid'ah mereka. Maka hal-hal yang akan menyebabkan menyebarnya bid'ah ditutup rapat-rapat. Oleh karena itu maka baikot, di antara bentuk baikot terhadap ahli bid'ah, tidak berbicara dengan mereka, tidak duduk dengan mereka. Liana hata, karena ini adalah jalan untuk khumudu bid'atihim. Tidak populer. Tidak populernya bid'ah mereka. Yang tentu metode boykot semacam ini adalah berlaku manakala. Tadi apa konteksnya? Ahlus sunnah berkuasa. Ahlus sunnah yang berkuasa. Jadi kita bahas posisi ahlus sunnah berkuasa. Maka boikot kepada ahli bid'ah itu konteksnya konteks ahlu sunnah berkuasa. Bukan ahlu sunnah lemah dan dikuasai. Lain. Kalau konteksnya konteks ahlu sunnah itu lemah, maka kalimat berikutnya. Wa idza ajazu anhum. Jika ahlu sunnah tidak punya kuasa. Yang berkuasa ahli bid'ah. Yang dominan ahli bid'ah. Maka ahlu sunnah tidak akan bersikap munafik dengan mereka. Tidak akan kemudian melakukan hal-hal yang menunjukkan persetujuan kepada kesesatan mereka. Namun bersabar dengan kebenaran yang Allah membawa, mengutus nabinya dengan bawa kebenaran tersebut. Sebagaimana kama kana salaful mu'minin yaf'aluna. Sebagaimana dilakukan oleh kaum salaf. Juga sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dengan Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bersabar memegang kebenaran. Wa amarahum, dan Allah perintahkan orang-orang yang beriman agar tidaklah terdorong rasa benci dengan sekelompok orang untuk kemudian tidak bersikap adil dengan mereka. Maka dalam situasi ajis, tidak ada boikot. Tidak ada boikot. Boikot konteksnya, konteks ahlu sunnah itulah yang dominan, ahlu sunnah yang berkuasa, ahlu sunnah lah yang menguasai. Nah, di sana ada boikot. Adapun ketika ajis, Ketika kondisi lemah, tidak ada hal itu. Karena ketika kondisi lemah kok boikot, maka tidak memboikot, namun terboikot. Yang terjadi adalah terboikot. Malah susah sendiri. Bukan menyusahkan orang yang diboikot, malah menyusahkan diri sendiri. Ya, maka jika kita lihat kembali kepada redaksi kaidah yang beliau sampaikan, maka di sini disampaikan bahasanya bahaya ahlul bid'ah kepada kaum muslimin yaitu ahlu sunnah qad yakunu, boleh jadi. Artinya dalam situasi tertentu. Dalam situasi tertentu. Yaitu ketika mereka berkuasa. Mereka merasa punya kekuatan. A'zam min dararil kufar. Itu lebih berbahaya, lebih besar daripada bahaya orang-orang kafir. Ya. Sehingga tadi di kutipan perkataan Syekhul Islam, ya, maka mereka khawarij tidaklah ada satupun yang lebih berbahaya, lebih jelek untuk kaum muslimin dan lebih berbahaya dari kaum muslimin daripada orang khawarij. Yahudi dan Nasrani pun kalah. Namun yang dimaksud dengan lebih jelek di sini adalah fi ahkamid dunia. La fi ahkamil akhirah. Itu maksud dengan darar yang besar dari ahlul bid'ah kepada kaum muslimin adalah fi hukmi dunia. Dalam masalah dunia. Kita katakan bahasa ahlul bid'ah itu terkadang syarun minal yahud wa nasara. Lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Ay fi ahkami dunia. Dalam konteks dunia. Dengan mereka melakukan pembantaian, pembunuhan, dan seterusnya. Terhadap kaum muslimin. Yang tidak boleh jadi tidak dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Namun itu bukan berarti kita katakan bahasanya ahlil bid'ah. Itu syarun al yahud wa nasara fi hukmil akhirah. Namun kita tidak mengatakan bahasanya ahli bid'ah semacam khawarij itu lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani di akhirat. Tidak. Di akhirat Yahudi dan Nasrani lebih jelek daripada ahli bid'ah. Karena mereka kekal di neraka. Sedangkan ahli bid'ah yang masuk dalam 72 golongan, mereka tidak kekal di neraka. Ketika Allah tidak memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Maka ini yang perlu didudukkan. Maksudnya a'zam darar, ini lihat. Kita bicara darar. Kita bicara darar. Bukan bicara kedudukan. Bukan bicara martabat. Namun kita bicara tentang masalah darornya untuk kaum muslimin. Apa itu daror untuk kaum muslimin? Masalah di dunia. Sikap dan perlakuan mereka terhadap kaum muslimin, terhadap ahlus sunnah di dunia. Kita tidak bicara tentang martabat mereka di sisi Allah. Kita tidak bicara kedudukan mereka di sisi Allah. Namun daror mereka untuk kaum muslimin. Yaitu di dunia. Bukan masalah tentang posisi dan status mereka di akhirat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.